Like 60% of university students in the nation have felt a sense of unease about their finances due to the rising cost of living, a recent survey has revealed. The study showed that among 60% of students expressing concerns about their finances, 35% said that they are very often worried, while 35% said they are extremely often worried. Students' mental health appears to have also been affected due to inflation, with 55% saying they felt their mental health had worsened for this reason. The majority of respondents, 74%, said they mostly feel stress. 66% said that they are anxious, and 49% said frustration is the feeling they experience. Mas, terima kasih banyak sudah hadir. You're very welcome. Banyak yang dibahas, banyak yang harus dilurusin. Tapi sebelumnya, terima kasih sudah di sini dan mungkin pertanyaan pertama, kenapa setuju dengan wawancara ini? Well, this is kind of awkward, ya. Karena to be honest with you, only if you let it be awkward, no, ya kan? Well, you know, I thought you hated me. To be honest with you, no, I thought you hated me because of your tweets, your Instagram posts. Tapi nggak apa-apa juga. I mean, this is a healthy relationship. Okay. Menurut saya ya, karena I do think I will apologize if you feel that I need to. No, you don't have to apologize. Karena it is your opinion, and it's a free. I don't know. I don't know if this is a free country, tapi but like it's your opinion and it's totally fine. Dan to be honest with you, saya juga kaget pas kamu undang saya karena oh my god, I thought you hated me, tapi ternyata this is like a platonic relationship di mana you have your opinions, you criticize me, tapi saat kamu mau bicara dengan saya, let's go, let's talk about it, which is totally healthy. Baik. And I like that. Mari kita buka dengan data kalau begitu. Yes, okay. Data terbaru di Asia Tenggara adalah anak muda zaman sekarang spending hal-hal non-esensial dua kali lebih daripada hal-hal yang esensial. Yes. Tanggapannya? So, I actually wrote it in my book yang baru aja saya jual ya. And thank God banget, terima kasih, puji Tuhan banget. It's already a best-selling book right now in Indonesia. Tapi ya, I talk about it in my book, di mana itu sebuah hal yang concerning sekali. Concerning banget, dan itu dekat banget dengan saya. Oke. Okay. Iya, dekat banget, karena saya setuju ini. Iya, dekat banget, kenapa? Karena anak saya yang paling tua, yang perempuan itu, kayak dia sering banget ngomong, Daddy, aku mau ngopi sama teman-teman aku. Oh my God. Ya walaupun di angkatan saya dulu gak lebih sering ngopi, tapi lebih ke stadium ya. I'm joking lah. Tapi ya, you know what I mean gitu. Ya berarti kita setuju bahwa ini adalah sebuah masalah. Masalah banget. Okay. Karena mereka bisa afford coffee every week yang kalau misalnya dikumpulkan, they could buy a house. Okay. Tapi saya juga gak bisa menyalahkan ke mereka gitu mas. Okay, kenapa? Tapi, karena ini putri-putri ini kan masih dalam tanggungan bapak. Betul. Setahu saya putri tiga ya berarti. Tiga putri kan? Semua yes. Masih tanggungan bapak dan bapak menyetujui hal tersebut. Ya kan, berarti apakah mereka yang salah, bapak yang salah, pendidikannya yang salah, atau so this is basically is a generational problem. Ibaratnya begini, zaman sekarang Millennials, Gen Z melihat coffee shop sebagai ruang tamu. Zaman sekarang tuh, coba deh. Kalau kita lihat ya, kamu lihat deh. Misalnya zaman sekarang, kalau kita beli rumah-rumah di klaster gitu, udah gak ada ruang tamu loh. Zaman sekarang tuh ruang tamu tuh sudah gak ada. Masuk langsung ruang TV buat keluarga, langsung dapur. Dan saya juga agak kasihan sama mereka kayak, mas, zaman sekarang rumah segede warung tuh 1M. Iya. Yeah. And it is a problem, but you cannot blame the millennials, you cannot blame the Gen Zs. They cannot do anything. Iklim ekonomi sekarang sedang berat sekali, yaitu sudah menjadi lifestyle. Yang coba saya benahi, yang coba saya benahi sekarang, dengan satu-satu perlahan-lahan, caranya adalah salah satunya dengan just like the things that I talk about in my podcast yang baru saya rilis juga di YouTube saya. Baik, baik. Gitu. Yeah. Dan maksud saya, memang ini tidak bisa dilakukan secara cepat.